Gusti dan kang amur batu mati manunggaling kaula Gusti rendet ati bakal rumati mukti ingsun tanpa piranti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disalini penganggon putih yen wis tandha ra bisa mulih omahe rono lawange turu dhewe rono kancane elingo sira bakal nguwa sira salat wajib geng lebur dosa.